Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asir al-ikhwah rahimaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfatul Wusabiyyah fi Tashil Matan al-Ajrumiyyah karya Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wusabi hafizahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk kepada Al-I'rab, bahwasannya Al-I'rab pengertiannya adalah tadbir awakhiril kalimi ya, ikhtilafi al-awwamil ad-dakhilah alaiha lafzan au takdiran. Perubahan akhir-akhir kalimat disebabkan karena perbedaan amil yang masuk kepadanya, baik secara lafad, perubahannya terjadi secara lafad atau secara takdir. Kita sudah sebutkan contohnya baik pada isim ataupun pada fi'il. Sekarang pembahasan kita adalah pada pengertian beliau, pengertian mu'alif rahimahullah, lafzan wa takdiran. Lafzan wa takdiran. Apa yang dimaksud dengan lafzan wa takdiran? Pada pengertian dari Al-I'rab ini artinya qala syari hafizahullah maknanya anna hadza at-taghyir alladhi yakunu fil ismi wal fi'il, bahwasanya perubahan yang terjadi pada isim dan fi'il ini yang qasimu ila qismain ahaduhuma lafzi wa tsani takdiri. Ya. Berarti di sini kita katakan at-taghyir at-taghyir ada dua. Yang pertama lafzi dan yang kedua adalah takdiri. Apa yang dimaksud perubahan lafzi dan apa yang perubahan takdiri? Yang lafzi kata beliau mayadhar fi akhir kalimah isman kanat aw fi'lan isman kanat aw fi'lan. Misal ya. Zaidun wa yadhhabu. Zaidun wa yadhhabu. Ini maksudnya contoh yang ada sebelumnya pada pelajaran kita sebelumnya. Lafzi, perubahan lafzi adalah yang dia tampak terjadi perubahannya pada akhir kalimat, apakah itu isim atau fi'il. Ya, ini pelajaran kita sebelumnya. Yang pertama adalah ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Ini perubahan yang terjadi pada isim. I'rab yang terjadi pada isim. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Nah, dikatakan lafzi ketika terjadi perubahannya itu jelas, tampak. Ya, ja'a Zaidun menjadi ra'aitu Zaidan, menjadi marartu bi Zaidin. Terjadi perubahan dari Zaidun yang dia diakhiri dengan dhammah, marfu alamatnya dhammah, ra'aitu Zaidan, menjadi mansub alamatnya fathah, menjadi bi Zaidin, menjadi majrur alamatnya kasrah. Perubahannya jelas. Begitu juga pada fi'il yang kemarin kita contohkan, yadhhabu Zaidun, lan yadhhaba Zaidun, lam yadhhab Zaidun. Perubahan yang terjadi pada fi'il jelas, ya, dari dhammah, fathah, kemudian sukun. Marfu alamatnya dhammah, mansub alamatnya fathah, majzum alamatnya sukun. Ini disebut dengan perubahan lafzi. Adapun perubahan yang takdiri, maka kebalikannya, kekhawatiran kebalikan dari lafzi, malah ladhiya la ma la yadhhar fi akhiri al-kalimah. Ya, tidak tampak perubahannya. Ada perubahan tetapi tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Ada sebabnya. Ya, ada yang menghalangi perubahan itu tidak terlihat. Nah, kita akan mempelajari apa yang menjadi sebab-sebab sehingga perubahan itu tidak terlihat. Ya. Wa innama yakunu manwiyan. Perubahannya itu diniatkan ada. Ya. Fiha, terpada kalimat-kalimat tersebut. Wa huwa ala salasati aqsam. Nah, at-taghyir al-lafzi ini, atau afwan, at-taghyir at-taqdiri, ini terbagi menjadi tiga bagian. Ya, kita katakan tiga sebab. Yang pertama, ma yuqaddar li ta'adzur. Ma yuqaddar li ta'adzur. Ma yuqaddar li ta'adzur wa dzalika, kapan? Wa dzalika fi kulli ismin mu'rab. Fi kulli ismin mu'rab akhiruhu alif lazimah. Qablaha fathah. Wa yusamma maqsuran. Kak Al-Fatah wal huda wal aso. Yang pertama adalah yang ditakdirkan dengan sebab ta'adzur. Yang ditakdirkan itu maknanya diniatkan. Ya, kita akan lihat contohnya nanti. Ya, kita akan lihat contohnya. Nah, yang yukadar, ya, yang ditakdirkan atau diniatkan perubahan terjadi dengan sebab ta'adur ini, ya, fi kulli ismin adalah pada isim, pada setiap isim yang mu'rab, akhiruhu alif lazimah, diakhiri oleh alif lazimah, ya, alif yang selalu ada, memang asalnya demikian. Yang sebelum huruf tersebut adalah fathah. Sebelum alif, hurufnya dalam keadaan fathah harakatnya. Dan dinamakan isim seperti ini adalah isim maksur. Contohnya, al-fata, wal-huda, wal-aso. Ya, sekarang kita contoh aja, biar gampang. Misal, ja'a al-fata ra'aitu al-fata marartu bil-fata. Ya. Ja'a al-fata ra'aitu al-fata marartu bil-fata. Coba kita bandingkan dengan contoh yang lafzi. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Ya, maka di situ terjadi perubahan yang jelas. Ja'a Zaidun, ya, marfu alamatnya dhammah, ra'aitu Zaidan, ya, dalam keadaan mansub alamatnya fathah, marartu bi Zaidin. Maratu bi Zaidin, Zaidin majrur alamatnya kasrah. Kemudian kita bandingkan dengan contoh kita sekarang. Ja'al fata ra'aitul fata marartu bil fata. Ya, tidak ada, seolah-olah tidak ada perubahan. Ya, ja'al fata ra'aitul fata marartu bil fata. Ya. Tapi ada perubahan atau tidak ada? Ya, perubahannya kita niatkan. Kita niatkan ja al-fata, di atas al-fata di situ ada dhammah, ya, di atas alif itu ada dhammah ja al-fata. Yang ditakdirkan, yang kita niatkan ada. Ya. Kelihatan atau tidak? Tidak bisa kelihatan. Ya, karena ta'adzur tadi. Jadi kita akan jelaskan apa itu ta'adzur. Ra'aitul fata, begitu juga ra'aitul fata. Ya, di atas alif di situ ada fathah yang ditakdirkan atau diniatkan. Dan tidak bisa terlihat. Kenapa tidak bisa terlihat? Karena ta'adzur tadi. Ya, karena ta'adzur. Marartu bil fata, begitu juga marartu bil fata, di atas alif di situ ada, ya, ada kasrah. Ya, artinya di alif di situ ada kasrah, ya, yang tidak terlihat. Tapi kita niatkan ada. Kenapa tidak bisa terlihat? Yaitu ta'adzur tadi. Ya. Baik. Qala wa tuqaddaru 'alaihi jami'ul harakat. Wa tuqaddar alaihi jami'ul harakat. Ditakdirkan di sini seluruh harakat. Artinya seluruh harakat, ya, ketika alamatnya, apakah alamatnya dhammah nanti, kas fathah ataukah ya, majrur, ya, kasrah, maka dia ditakdirkan, diniatkan. Nahu ja'al fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Qala fal fata fil misalil awwal fa'il. Ya, di sini al fata sebagai fa'il. Wa alamatu raf'ihi marfu. Ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Tapi alamat rafa'nya apa? Tidak terlihat. Harusnya alamat rafa'nya sebagaimana Zaidun, ja'a Zaidun adalah dhammah. Ya. Bid-dhammah. Karena tidak terlihat, kita niatkan ada. Makanya disebut dengan bid-dhammah al-muqaddarah. Fa'il marfu bid-dhammah al-muqaddarah. Begitu juga ra'aitul fata. Maf'ulun bi mansub bi al-fathah al-muqaddarah. Ya. Fa'ilun marfu alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddara 'ala al-alif mana'a min dhuhuriha at-ta'addur. Kenapa tidak bisa terlihat? Karena terhalangi, ya, oleh ta'addurnya tadi. Ya. Apa itu ta'addur? Bahwasanya al-alif la taqbal al-haraka aslan. Karena al-alif, ya, al-alif yang ada pada akhir jumlah itu tidak menerima harokat. Dan dia dalam keadaan sukun. Tidak ada alif yang dia bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah. Lalu bagaimana dengan misalnya akala? Kan itu alif, itu bukan alif, itu hamzah. Ya, beda antara hamzah dengan alif. Alif dia tidak berharokat. Ya, alif tidak berharokat. Ya, dia selalu dalam keadaan sukun. Karena dia selalu dalam keadaan sukun, maka dia tidak bisa tampak di situ dhammahnya, ya, fathahnya ataupun kasrahnya. Sehingga ditakdirkan. Ya. Ja'al fata, al-fata fa'il marfu, alamat rafa'nya dhammah, al-muqaddarah takdiruhu al-muqaddarah mana min dhuhuriha at-ta'addur. Begitu juga marartu bil fata di sini. Al-fata di sini majrur bil ba, ya. Alamatuhu al-kasrah al-muqaddarah. Baik. Wa fil misal isani maf'ulun bih ra'aitul fata. Ra'aitul fata, al-fata maf'ulun bih. Mansubun, artinya mansub. Alamatu nasbihi al-fathah bi yaitu al-fathah al-muqaddarah 'ala al-alif mana min dhuhuriha at-ta'addur. Begitu juga pada contoh yang tiga. Wa marartu fil misal isalis majrur. Marartu bil fata. Walamatu jarhi al-kasrah muqaddarah. Ya, kasrah yang diniatkan. Tidak ada di sini fathah yang tidak terlihat. Dhammahnya tidak terlihat. Fathahnya tidak terlihat. Kasrahnya juga tidak terlihat. Tapi ada apa tidak? Kita niatkan ada. Ya, kita niatkan ada. Karena amilnya masuk padanya. Ya. Mana amin duhuriha at-ta'addur. Ini yang terjadi pada isim. Bagaimana kalau pada fi'il misalnya, fi'il mudhari', bisa atau tidak? Bisa. Ya, bisa. Yaitu pada fi'il mudhari' mu'talul alif. ya fi'il mudhari' muqtalul alif. Contohnya yakhsha, sini contohnya dikasih contoh yakhsha, yakhsha zaidun rabbahu. Kemudian lan yakhsha, zaidun aduwahu, aduwahu. Lan yakhsha zaidun aduwahu. Ya. Yakhsha di sini kalau wa misluhu fi'lul mudhari' al-mu'tal bil alif ka yakhsha was'a wa yarda wa nahwu dzalik wa tuqaddar 'alaihi ad-dhammah wal fathah faqat. Ya, pada fi'il cuma dua keadaan, yaitu kalau kalau dia dalam keadaan marfu atau dalam keadaan mansub. Dan ditakdirkan hanya dhammah dan fathah saja. Nahu yakhsha zaidun rabbahu walan yakhsha aduwahu. Ya, yakhsha di sini ya, yakhsha pada jumlah yang pertama marfu. Kenapa marfu? Karena tidak ada yang menasabkan ya dan menjazmkan. Alamatuhu ad-dhammah al-muqaddarah ala alal alif man amin duhuriha at-ta'addur. Begitu juga lan yakhsha, lan yakhsha mansub bi lan, bi lan alamatuhu al-fathah Allah al-muqaddarah. Baik. Lan yakhsha zaidun aduwahu. Yakhsha mansubun bilan. Ya, tapi mana fathahnya tidak kelihatan. Alamatnya mana? Alamatnya fathah muqaddarah. Ya, al-muqad darah. Baik. Nah, ini yang terjadi pada fi'il mudhari' ya, al-mu'tal bil alif, al-mu'tal bil alif. Baik, kita baca di sini. Wa tuqaddar 'alaihi ad-dhamma wal fathah faqat. Nahu yakhsha zaidun rabbuhu, rabbahu. Ya, di sini tertulis rabbahu, kalau rabbuhu kalau dicetakan pertama. Yang benar yakhsha zaidun rabbahu. Ya. Lan yakhsha aduwahu. Fayakhsha fil misalil awal fi'l mudhari' marfu'un li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddarah 'ala al-alif man 'amid dhuhriha at-ta'addur. Wa fil misalil tsani mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah 'ala al-alif man 'amid dhuhriha at-ta'addur. Qala wa ma'na at-ta'addur anal alifa la taqbalal harakata aslan likauniha mulazimatan lissukun. Dan makna ta'addur adalah alif tidak bisa menerima harakat ya, ya as, dari sananya karena dia selalu mulazimatan lissukun, selalu dalam keadaan sukun. Ya, wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang kita sampaikan terlebih dahulu dari pertemuan kita mengenai i'rab yang takdiri, taghyir yang takdiri, yaitu yang ta'adzur. Yang ta'adzur. Naktafi lahuna. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.